السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan, dan Allah senantiasa limpahkan kepada kita. Enggak bisa kita hitung, hadirin, enggak bisa kita kalkulasikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian enggak akan mampu bisa menghitungnya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, mari kita fokus ke hal ini. Sebelum kita mengeluhkan kekurangan-kekurangan kita, karena nikmat yang Allah berikan saja enggak bisa kita hitung. Kalau kita enggak bisa hitung, kita punya PR syukur yang tidak akan pernah selesai. Maka lebih baik kita memprioritaskan hal ini sebelum berkeluh kesah. Syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, nikmat adzabku sangat pedih. Adzabku sangat pedih. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan, minta terus pertolongan kepada Allah dan baca doa ketika di akhir salat kita, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan memperbaiki segala amal ibadahku. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat bagi kami. Manfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah manfaat dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Karena inti dari ilmu adalah yang bermanfaat. Al-ilmu ma nafa' wa laysa mahfuz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sebatas dihafal dan dipahami. Bukan hanya sebatas yang dihafal, itu yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik agar kita mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan ini hari Jumat, hadirin Allah muliakan, Sayyidul Ayyam, hari terbaik dalam sepekan, hari yang penuh dengan amal ibadah, hari di mana kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu ada waktu mustajab untuk berdoa di sore hari nanti. Dan tentu saja salat Jumat, salah satu syiar dari syiar-syiar Islam. Maka semoga Allah menerima amal ibadah kita yang kita kerjakan di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan tentang nafkah. Nafkahnya seseorang kepada keluarganya, nafkah seorang suami kepada istri, nafkah seorang ayah kepada anak, dan begitulah seterusnya. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi seorang ayah ia wajib menafkahkan ibu susu bagi anaknya. Suami wajib menafkahi istri yang sudah menyusui anak mereka. Dan itulah keindahan Islam dan perhatian Islam khususnya bagi wanita dan anak. Lalu kita juga membahas surat Al-Talaq ayat 7, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, hendaknya orang yang dilapangkan hartanya menafkahi sesuai dengan kelapangannya. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, dan bagi orang yang disempitkan hartanya, hendaknya dia tetap memberikan nafkah sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi hadirin Allah muliakan, beban itu hanya sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jadi itu tadi, kita tuh jangan ngeluh, kok beban saya berat banget, yaitu yang Allah kasih kepada Anda dari kenikmatan, gak akan lebih dari itu. Jadi seringkali itu kita dijebak syaitan untuk egois, hadirin. Hanya mikirin dari sisi beban. Kita enggak mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Coba lihat lagi surat At-Talaq ayat 7 itu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Kok yang Allah berikan kepada kita, kita gak anggap sama sekali. Kita gak anggap. Makanya yang ada ngeluh. Kali-kali itu yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita renungkan. Tetap memberikan nafkah walaupun sedikit, sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk mengamalkan hal tersebut. Jadi sebenarnya tekanan itu selama kita jujur sama Allah, selama kita bertawakal kepada Allah, selama kita berusaha sekuat tenaga kita, tekanan orang kaya dan miskin itu secara umum sama, hadirin. Karena kan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih. Jadi tekanan yang dikasih Allah 2 ya 2. Tekanan yang Allah kasih 7 ya 7. Jadi kira-kira tepatnya ketika kita melihat orang kaya, kita bilang beruntung banget ya dia gitu loh. Bisa melakukan apa yang dia mau. Oh enggak, dia enggak bisa melakukan apa yang dia mau. Dia harus melakukan apa yang Allah mau dari dia, sesuai dengan jumlah yang Allah kasih ke dia. Emang gampang itu, hadirin. Atau kita nyala tuh, kesian banget ya dia gak punya duit, susah. Terus gimana dengan hal A, hal B, hal C, hal D? Emang dia punya uang? Oh gak begitu. Kalau Allah kasih 2, bebannya hanya 2. Selebihnya la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Makanya yang membuat kita nyesek, yang membuat kita terpukul, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita terpuruk adalah apa? Kita itu hidup berdasarkan keinginan-keinginan kita. Itu yang jadi berantakan. Coba kalau kita hidup sesuai dengan keinginan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang Allah inginkan dari diri ini? Itu coba tanya nih. Kadang-kadang kita hidup 50 tahun gak pernah nanya itu dalam diri kita. Kita hidup 40 tahun gak pernah nanya, apa sih yang Allah inginkan dari saya? Kita hidup 30 tahun gak pernah nanya itu. Kita hidup 25 tahun gak pernah nanya itu. Yang kita tanyakan adalah, gue pengen ini, gimana cara dapetinnya? Gue pengen itu, gimana cara dapetinnya? Aku pengen ini, gimana caranya? Emang hidup begitu, hadirin. Huma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian inginkan gak akan terwujud kecuali sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan kehendaki, sesuai yang di ACC sama Allah. Itu kan surat At-Takwir ayat terakhir. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita semua meyakini demikian, gak ada seorang suami yang gak menafkahi istrinya, itu harusnya gak ada. Kecuali memang gak mampu, benar-benar mungkin sakit, lumpuh, atau... Tapi jujur hadirin, ada banyak orang lumpuh di dunia ini tuh bisa menafkahi istrinya dengan karya. Ya gunakan anggota tubuhnya yang masih berfungsi, lalu dia berkarya, lalu dia bisa nafkahi keluarganya. Walaupun dia hanya terbaring di tempat tidur, apalagi sekarang ada sosial media, ada cara berkomunikasi dengan online. Ada teknologi yang menunjang. Tapi pertanyaannya, kita jujur apa enggak sama Allah? Benar enggak tuh kita mau menafkahi keluarga? Benar enggak kita mau tanggung jawab? Seringkali bukan mampu enggak mampu, mau atau tidak mau, itu poinnya. Karena mampu itu bukan isu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Hadir, banyak di antara kita nih orang yang hidup di lapangan puluhan tahun. Saya ingin tanya kepada yang sukses. Waktu kecilnya putus sekolah karena orang tuanya gak mampu. Nah, pernah ketemu orang kayak begitu? Banyak hadirin. Artinya apa sih? Artinya Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Ketika dia gak mampu lagi menyekolahkan anaknya karena terbentur biaya, bukan berarti anak itu hancur masa depannya, enggak juga. Ada banyak anak berhasil dan lebih bagus daripada orang yang pendidikannya komplit. Lebih bermanfaat dibanding orang yang punya yang pendidikannya komplit. Karena la yukarifullahu nafsan illa wus'aha. Waktu saya di pondok, salah satu teman saya yang paling berprestasi itu gak mampu, orang tuanya gak mampu mensekolahkan dia, tapi bisa tuh sampai level tersebut berprestasi. Lihat Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki berupa harta seseorang sehingga mungkin dia kesulitan untuk menafkahi anaknya, Allah bukakan kecerdasan ke anaknya sehingga anaknya tidak membutuhkan uang orang tuanya untuk sekolah di level A, level B, level atau di SD, SMP, SMA, kuliah, semua beasiswa. Sudahkah kita berpikir tentang hal tersebut? La yukalifullahu nafsan illa ma'ataha. Ya seperti kayak pendidikan itu kan. Emangnya sarana belajar itu cuma satu sarana hadirin yang harus ditebus dengan angka yang sangat tinggi kan? Enggak. Kenapa Anda maksa gitu? Sesuai kemampuan Anda aja, tapi jujur sama Allah, tawakal sama Allah, lalu memang berjuang habis-habisan, nanti Allah bukakan pintu. Masalah kita gak jujur. Seringkali illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah. Kita kurang bertawakal seringkali. Kita sering kurang berjuang. Masih banyak waktu habis cuman di depan gadget kita yang gak jelas. Kalau depan gadget jelas ya gak ada masalah. Bahkan waktu habis untuk maksiat, ya gimana Allah memberkahi kita? Ada sebagian kita terlilit hutang. Coba jujur, lihat hutang-hutang kita. Apa memang benar-benar urgent itu? Seurgent itu? Seringkali enggak. Itu ambisi, keinginan yang timpang dengan kemampuan. Akhirnya pilih jalan yang makruh tanpa berpikir jalan yang halal dulu atau yang mubah. Kan seringkali kita terjerat demikian. Gak simple gitu loh hidup kita. Coba hidup kita sih, la yukalifullahu nafsan illa ma'ataha. Enak. Seperti Abu Ubaidah itu, pas lagi gak punya uang, sederhana. Ada uang, tunjukkan nikmat Allah dalam penampilan dan pola hidup kita. Bukan hedon atau bukan foya-foya, bukan. Tunjukkan nikmat Allah di dalam diri kita, itu aja. Hanya dalam, jadi miskin mengamalkan ayat, kaya mengamalkan ayat. Itulah ahlu tauhid, orang yang bertauhid kepada Allah. Jadi seringkali kan kita terbelenggu dengan pola pikir yang misalnya terlalu formalitas. Formal itu penting, tapi emang Anda harus di sana ya? Enggak juga. Enggak harus. Kalau mampu, alhamdulillah, di sana. Enggak mampu ya cari yang lain. Dan enggak usah ngedumel. Kan kita akan bertanggung jawab bukan ke manusia. Kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan Allah cuma minta kita la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, Allah enggak mengatakan pokoknya maksa ya gimana pun caranya. Enggak. Allah minta kita berjuang semampu kita, bertakwa semaksimal kita. Setelebihnya tawakal Allah. Tawakal Allah. Itu yang kita lupa. Kita hanya mengandalkan logika kita. Logika penting adil, tapi hanya mengandalkan logika. Emang logika kita bisa memastikan apa yang terjadi besok pagi? Gak usah besok pagi, nanti siang bisa dipastikan. Gak bisa. Itu hal penting. Sebagaimana sekali lagi bagi orang yang punya harta, orang yang berkecukupan, hati-hati. Tanggung jawab Anda itu gak sama dengan orang miskin, gak sama dengan orang yang gak punya duit. Tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, tanggung jawab untuk berinfak di jalan Allah, tanggung jawab untuk menggunakan uang itu dalam kebaikan, itu beda. Beban Allah yang Allah kasih ke Anda itu beda dengan teman-teman ki Anda itu yang gak punya uang. Walaupun setiap hari ketemu, walaupun sholat subuhnya satu saf, habis itu kan sholat zuhur masing-masing di kantor masing-masing. Walaupun nanti sholat isya ketemu lagi, ngobrol santai, ngeteh bareng. Tapi yang satu gajinya 100 juta, yang satu gajinya 4,5, ya beda beban. Pertanyaannya di akhirat pun beda. Aku mau kayak Mas Fulan aja kayaknya enak tuh. Anda bukan Mas Fulan. Mas Fulan gajinya cuma 5 juta. Anda 150 juta. Bebannya itu beda. Jadi jangan pola hidupnya, apa perjuangannya sama ya beda lah. Itu yang sangat disadari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Makanya para sahabat yang kaya-kaya itu merapat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha menjadi bagian dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebisa mereka. Karena mereka sadar tanggung jawab mereka itu beda. Dan mereka enggak pasif. Mereka enggak pasif. Oh, mereka gak tahu kapan wafat kok. Hisabnya kan beda. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat nanti kalian pasti akan ditanya tentang seluruh nikmat yang Allah kasih kepada kalian. kalau kita itu jangan merasa berjasa juga, melebihi, oh ini apa, aku kasih bantuan yang paling banyak, yang lain cuman cuman 100.000, 200.000, aku ngasih 1,5 M misalnya. Itu kan dari segi angka, dari segi persentase, bisa jadi yang kasih 100.000 itu lebih besar pahalanya daripada yang kasih 1,5 M. Kok bisa? Yang 100.000 itu duitnya 200.000, jadi dia kasih 50% dari uangnya. Yang 1,5 M duitnya 100 M, ya beda lah di perhitungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Allah muliakan, karena tanggung jawabnya beda. Tanggung jawabnya beda. Tanggung jawabnya beda. Kan pernah kita sebutkan kan hadits Abu Hurairah, masih ingat gak hadirin? Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham itu bisa mengalahkan berapa? 100.000 dirham. Anggap aja satu dirham 100.000. Berarti 100.000 dirham berapa? 1 dirham 100.000. 100.000 dirham berapa? Loh ini bingung ini. 100 M, yakin? Berapa? Nolnya ada berapa tuh? Ada 5 tambah 5 10, berarti 10 M. Kata Nabi SAW, 100.000 itu ngalahin 10 M. Bingung para sahabat, wakaifa, gimana caranya tuh? Kok bisa 100.000 kalahin 10 M? Karena li rojulin dirhaman, ada orang cuma punya 2 dirham. Dia punya duit 200.000. Tasaddaqa bi ahadihima. Dia infakkan 1 dirhamnya, 50% dia infakkan. Wantolaka rajulun ila urdi mali. Ada yang satu lagi, dia punya duit fulus banyak, yang minta ampun. Fa akhadha minhu 100.000 dirham. Lalu dia main ngambil aja 100.000 dirham. Lalu dia sedekahkan. Jadi saking banyaknya tuh duitnya, main ambil, bukan main ambil. Mau main ambil aja kasih. Ini kasih 50%. Ini mungkin cuma 1%. Mungkin cuma 2% dari hartanya. Emangnya sama 50% dengan 2%? La yukalifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berarti beda kemampuan, bebannya sama atau beda? Beda. Makanya enaknya ilmu tauhid, enaknya ilmu tentang iman tuh begini hadirin. Kita ilmu tauhid, ilmu tentang iman itu nggak, itu membuat yang lagi miskin tuh nggak akan minder, nggak akan terpuruk, nggak akan kecil hati, tetap semangat, tetap optimis, dan nggak akan membuat orang kayanya besar kepala lalu euforia dengan uang, lalu merasa diri paling berjasa. Justru bisa jadi jasanya paling sedikit, padahal sumbangannya paling banyak. Bisa jadi. Bisa jadi jasanya paling sedikit, padahal sumbangannya paling banyak. Bisa jadi dia orang paling pelit, padahal nafkahnya secara nominal paling besar ke keluarga. Tapi kalau dinilai dari yang lain, dia paling pelit nih. Padahal secara nominal angka nafkah paling besar. Kenapa? Karena ketika dilihat dia cuma nafkahnya cuma 5% dari kemampuannya. Dia sumbangannya cuma 3% dari kemampuannya. Ada temannya yang miskin-miskin ini, kalau kasih nafkah keluarga, wah habis-habisan. Dia kasih istri dan anak-anaknya, pas pulang ke rumah anaknya ada misalnya ada 5 gitu, kasih 100.000. Kenapa gaji upahnya hari itu 110.000? Gitu. 10.000 dia pakai buat makan 3 kali hari itu. Pulang jalan dari kantor ke rumah. Ada loh ada yang pulang jalan karena enggak punya duit. Jalan pulang. 100.000 kasih ke istri. Saya tahu ada orang pulang jalan. Ada temannya kasih istrinya banyak bonus. Satu bulan 50 juta buat istri. Mana yang pelit? 50 juta. Kalau bahasa pelit-pelit ya, bahasa lapangan. Loh, kok bukan 100.000? 50 juta. Pemasukannya sebulan dia 500 juta. Ini penghasilannya sekian. Jadi makanya Allah tuh kan ahkamul hakimin, yang maha bijak hadirin. Kalau kita pakai angka, ya gak bijak lah. Makanya zakat tuh pakai apa? Persentase, 2,5%. Itu kan. Maksudnya angka kalau hanya dinilai dari satu sisi aja. Makanya itu kata Nabi SAW, satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. 100.000, anggap aja 100.000 mengalahkan 10 miliar. Gitu hadirin. Itu baru bijaksana. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk ini, dan mulai dari menafkahi keluarga lah hadirin semampu kita, dan jangan minder gitu loh, kecil hati sama istri atau anak. Mohon maaf ya, aku gak bisa kasih ke kamu sebagaimana teman-temanmu dikasih sama suaminya. Ngapain berkecil hati? Pemimpin tuh harus semangat gitu loh. Oh beda kok. La yukalifullahu nafsan illa ma'ata. Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih. Kecuali dengan catatan kita jujur sama Allah, kita tawakal sama Allah, dan kita habis-habisan memang. Dan bukan cari dunia, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan hamba Allah mohon doanya agar saya dapat menyebut rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Saya sudah 1 tahun 5 bulan tidak bekerja. Sudah banyak lamaran dan panggilan interview baik online maupun ketemu orang. Kadarullah sampai saat ini saya masih mencari pekerjaan. Saya malu karena saya sebagai kepala keluarga saya tidak bisa memberikan nafkah buat keluarga. Dan istri pernah mengeluarkan kata-kata pisah karena saya tidak bisa memberikan nafkah. Maafkan saya yang bercerita. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khair. Yang pertama, tetap optimis, tetap husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Dan yang berikutnya, coba renungkan materi kita dan jujur sama Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat penting. Saya nggak bicara tentang penanya ya, karena kita nggak tahu siapa penanya, tapi kalau kita lihat di lapangan seringkali sebagian kita tuh nggak jujur, makanya susah dapat kerja. Maksud nggak jujur apa? Ya motifnya salah. Ada yang masih terpengaruh gengsi, makanya terlalu picky ketika milih, padahal nggak ada uang sama sekali. Kalau misal contoh misal kayak hidup di Jakarta, kalau orang itu mau kerja apa aja yang penting halal, insya Allah kira-kira dapat cepet dapat kerjaan apa enggak sih hadirin? Ngerjain apa aja ya, tapi siap cuci piring, siap ini, siap itu, siap jadi pelayan, siap jadi driver dan lain sebagainya. Menurut kita apa? Nggak, menurut ini hadirin sekalian, perlu nunggu sampai 1 tahun nggak untuk dapat kerjaan? Hah? Enggak, insya Allah ya, insya Allah. Bukan meremehkan, tapi kata para ulama, ahlu Makkah adro bi syu'abiha, penduduk Mekah itu lebih tahu tentang kondisi kota Mekah. Itu istilahnya, penduduk Mekah lebih tahu tentang kondisi kota Mekah. Artinya warga sebuah kota ngertilah karakter kota tersebut. Asal jangan pilih-pilih gitu loh. Kadang-kadang kita tuh terlalu tinggi standar, terlalu ini, terus gajinya ya enggak, ya belum tentu dapat memang. Tapi coba jangan pilih-pilih. Siap jadi apapun. Siap jadi apapun. Dulu waktu saya melewati atau saya rutin melewati sebuah jalur dulu. Itu di saat beberapa teman atau beberapa atau ada teman dan seterusnya ngeluh tentang susahnya cari kerja. Itu di jalur saya melewati sebuah full perusahaan taksi, dan setiap saya lewat situ selalu dicari driver ini segala macam, dicari driver setiap hari, selalu ada pengumuman itu, dan setiap saya ketemu teman saya selalu ngeluh tentang susah cari kerjaan. Itu baru, itu kita gak nyari, kita cuma ngelewatin satu rute itu aja, belum nyari loh ini, cuma ngelewatin satu rute aja. Kita ngeliat, oh ini cari. Pertanyaannya, siap gak kita jadi supir gitu poinnya. menafkahi istri dan anak-anak itu wajib. Kalau enggak kita dosa. Dan kita sudah jelaskan, sebagian ulama seperti ulama Syafi'i mengatakan itu jadi hutang yang harus dibayar. Hutang bukan bebas-bebas aja, enggak, hutang. Kalau dia enggak dibayar dosa. Oh, tapi istri aku baik hati dan tidak sombong kok Pak Ustadz. Belum tentu di akhirat begitu. Maksudnya jadi jahat, bukan jahat. Masih ingat firman Allah, al-akhila'u yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Kekasih itu akan saling bermusuhan di hari kiamat. Kekasih, kecuali orang-orang yang bertakwa kata Allah. Orang akan nuntut orang lain yang bisa dia tuntut kok. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah kira-kira kita dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami, sebagai ayah, itu takwa atau bukan, itu poinnya. Nah, pokoknya bisa bismillah. Kan abisan susah. Gini loh hadirin, yang kasih garansi tidak perlu nunggu sampai 1 tahun, bahkan tidak perlu nunggu selama 1 bulan, gak perlu nunggu, bahkan gak perlu nunggu selama 1 pekan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau kuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau anda bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, hati itu pautkan kepada Allah, lalu berjuang. La razaqakum, maka pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Kama yarzuqu at-tayr, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi lapar dan pulang dengan kondisi kenyang dan bawa makanan buat anak-anaknya kalau masih kecil. Jadi hadirin, jadi kalau bahasa kita, durasi mendapatkan rizki itu secara umum cukup 12 jam kalau tawakal kita benar. Paling lama itu 12 jam. Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Siap pagi lapar nih, sore udah kenyang. Jadi soalnya enggak sampai 12 pagi sore. Gitu. Oh, Nabi SAW gak mengatakan malam baru kenyang ya, enggak. Sore udah kenyang. Itu kalau tawakal kita kuat. Itu janji Rasulullah SAW. Rasulullah yang gak mungkin bohong, gak mungkin bohong. Jangankan kita sebagai umatnya, wong Abu Lahab aja ngakuin Nabi SAW gak pernah bohong. Itu Abu Lahab ngakuin. Orang musyrik Quraisy itu ngakuin Nabi SAW gak mungkin bohong. Masih ingat ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy terus mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau saya mengatakan ada pasukan di belakang bukit ini yang akan menyerang kalian, percaya gak? Engkau gak pernah bohong Muhammad. Ya percayalah. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku peringatkan kalian dari azab Allah yang sangat pedih, suruh beriman. Baru Abu Lahab mengatakan, tabanlah ke alihada jamaah tanah, celaka engkau. Apakah cuma gara-gara ini engkau mengumpulkan kami? Tapi Abu Lahab gak bilang, bohong kamu. Enggak. Cuma bilang celaka aja. Bohong enggak. Ini Nabi kita mengatakan, kalau kita benar-benar tawakal, Allah akan kasih seperti kasih ke seekor burung. Pagi lapar, sore udah kenyang. Jadi bagaimana mungkin kita suruh nunggu 1 tahun gitu loh. Kecuali ada masalah dalam diri kita, bukan karena susah dapat kerjaan. Dan burung pun gak pernah ngutang setahu saya. Pernah ngutang gak burung? Hah? Indonesia pakar burung udah datang loh, pakar burung. Nah, serius kita punya pakar burung ini. Mana? Bapak Faris benar. Tanya nih, pernah enggak ada sejarah burung tuh ngutang? Maksudnya bukan ngutang itu haram enggak, tapi mindset sebagian kita kan dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang. Burung enggak pernah hutang kan. Nabi SAW bilang, "Bu, saya akan kasih, Allah akan kasih sebagaimana Allah kasih seekor burung. Seekor burung." Makanya masalah ini nafkah apa gengsi, itu kan masalahnya. Ini tentang pekerjaan atau gengsi. Ini tentang gak ada atau gak mau, itu masalahnya. Emang gak mudah, kita gak pernah meremehkan masalah ini. Dan kita gak lebih baik daripada yang lain. Tapi ya itu hakikatnya, hadirin. Keluar enggak? Kan kata Nabi SAW, taglu khimasan, burung tuh tiap pagi keluar. Nah masalah kita enggak, yang misalnya aduh, udah 5 bulan, udah 6 bulan, keluar apa enggak? Atau di rumah aja? Dan kalau keluar tuh ngapain? Apalagi hari gini, hari itu tadi, ada banyak orang, itu enggak perlu keluar rumah, itu income dapat. Dia cukup melakukan komunikasi online, dia cukup ini. Lalu sekarang tuh banyak banget tadi. Wong, dunia itu dibuka sama Allah sekarang. Allah Ta'ala bisa. Jadi tetap semangat, tetap baik, dan evaluasi diri. Jujur gak kita nih? Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.